Ya ini sering terjadi ya, dan banyak yang bertanya tentang sebagian ikhwan yang kadang harus sekolah di sekolah umum. Ya, bukan kemauannya, tapi kemauan siapa? Orang tua. Dan kalau dia keluar juga membahayakan dirinya, kadang bisa membahayakan apa namanya orang tuanya. Maka yang seperti ini Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Dan kalau dia jujur, bertakwa kepada Allah, niatnya bagus, yakinlah bahwa Allah akan memudahkannya. Pasti akan ada jalan keluar untuknya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diadakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka.